Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Muraqab Al-Abidin yang dilihat oleh Rasulullah Besyeng Dr. Sahih Pengibadian Ibn Abdillah Al-Qawzan Halim Allah Ta'ala. Pada pertama yang telah lalu kita telah membahas tentang bab fi ada di Qawbi, bab tentang akhlaknya seorang Qawbi, yaitu diantaranya dia harus bersikap kuat tanpa harus berbuat kasar. Kemudian seorang qadhi hendaklah dia tidak boleh menuntun, mendekte di antara dua yang bersengketa. Kemudian seorang qadhi hendaklah menghadirkan majlisnya para ahli fikih kalau memang memungkinkan. Kemudian selanjutnya, seorang qadhi tidak boleh untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah atau yang keadaan-keadaan yang mengganggu pikirannya. Itu perkara-perkara yang mengganggu pikiran. Kemudian seorang qadhi atau hakim juga tidak boleh untuk menerima suap. Begitu juga seorang qadhi tidak boleh menerima hadiah yang tidak biasa orang tersebut menerima hadiah sebelum dirinya menjadi hakim. Karena ada tujuan-tujuan tertentu tentunya. Kemudian seorang hakim juga dimakruhkan untuk langsung berjual beli, langsung berjual beli, karena dikhawatirkan nanti ada sikap-sikap yang memihak di dalam jual beli tersebut. Karena seorang hakim dia membeli, akhirnya penjual atau membelinya memperlakukan beda, ya. Kemudian seorang hakim adalah dia tidak menghakimi dirinya sendiri dan juga tidak menghakimi orang-orang yang tidak diterima persaksiannya, seperti seorang hakim menghakimi ayahnya sendiri, menghakimi anaknya sendiri atau istrinya sendiri atau kerabatnya yang dekat, karena di sini bisa tertuduh tidak bersikap adil, karena mereka adalah orang-orang yang dicintainya, orang yang dekat. Atau sebaliknya, tidak boleh menghakimi musuhnya, yang menjadi musuh dia. Karena bisa tertuduh, karena tidak adil, karena sikap benci. Kemudian seorang qadhi adalah dianjurkan untuk mendahulukan menangani perkara-perkara yang benar-benar diperlukan untuk segera ditangani, ya, misalnya seperti napi, lalu sekitar perkara anak yatim, orang-orang gila dan yang lainnya. Kemudian seorang qadhi adalah tidak membatalkan vonis, vonisnya kecuali kalau memang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menyelisih tentunya dibatalkan karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian qala Syekh Hafizullah Ta'ala wa bi hadzal isti'radi as-sari'i li adabil qadhi. Maka inilah paparan yang singkat tentang akhlaknya seorang hakim. Tadabayyana halatu qadhi fil Islam. Maka akan jelas bagaimana keadilan, peradilan dalam Islam. Wa ma yakunu alaihi al-qudatu min mustawa fasiqi mimma yu'tisu kulli atmin ardi anil ityani bimislihi. Dan tentunya betapa tingginya derajat yang disandang oleh seorang qadhi, seorang para hakim, karena menegakkan hukum Allah semata di muka bumi jadi tinggi, yang tentunya hukum-hukum tersebut tidak akan bisa disaingi oleh peraturan manapun di muka bumi. Tidak ada yang bisa menyaingi. Karena itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala, aqribi minhu. Atau peraturan-peraturan yang mendekati atau menyaingi tidak bisa. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu alazim, sebaiknya sungguh Allah Subhanahu wa taala benar. Firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 5, apa hukum jahiliyah di Yabun? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka lebih mencari hukum-hukum jahiliyah? Sungguh yang paling baik dari Allah SWT hukumnya. Hukum terbaik adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah dijadikan sebagai hukum bagi orang-orang yang memang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qabaha Allahu qawman ta'radu an hadzal hukmi ghadan. Maka sungguh celaka satu kaum yang mereka berpaling dari hukum Rabban, hukum datang dari Allah SWT. Wastajallu fil qawamini syaitan. Kemudian mereka mengganti dengan aturan-aturan yang datang dari setan. Wahaulai qad, dan mereka sebagaimana yang Allah SWT berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 28 sampai 29. Badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Jahannam yasnaunaha fa bi'sal qarar. Mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum kekufuran. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Dan mereka menggiring kaum mereka ke lembah kebinasaan. Jahannam yasrauna bisal qarar, yaitu jahannam yang akan mereka masuki, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita wajib untuk menegakkan keadilan bagaimana yang disusunkan dari bimbingan Rasulullah SAW. sampai di sini keterangan saya Alhamdulillah Ta'ala berkaitan tentang akhlak seorang qadhi. Dalam alaih Alhamdulillah Ta'ala, kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab fi tariqil hukmi wa sifatihi. Bab dalam metode dan tata cara mengadili. Di situ apa? Judulnya. Presidensinya. Itu bahasa yang keren gitu ya. Ini terjemahnya yang mudah aja. Metode atau cara menghadiri atau mengadili. Ya, proses penegakan hukum. Sama. Dalam alih hadirat telah idha harada ajra ila qadhi qasman. Apabila dua orang yang bersengketa hadir di hadapan seorang hakim. Ajra sahuma baini yadaihi. Maka kedua orang yang bertikai tersebut didudukkan di hadapan hakim. Wa qala, maka hakim berkata, ayyukum al-mudda'i. Maka hakim berkata, mana di antara kalian yang menuntut atau menuduh? Aw intazara hatta yabda'ul mudda'i atau yabda'ul mudda'i bil kalam. Atau seorang hakim menunggu sampai si penuntut mulai berbicara. Faizadja'a istama'a da'wahu. Maka apabila si penuntut ini mulai berbicara, mulai menuntut, maka adalah hakim memperhatikan tuntutannya. Ya. Ini kata-kata dalam peradilan. Faizad alal wadhi sahih. Apabila tuntutan tersebut ternyata caranya bagus, benar dalam pemaparannya. Sa'alal qadhi al-mudda'alihi. Maka seorang hakim mulai bertanya kepada al-mudda'alihi, yaitu yang tertuduh atau terdakwa. Yang menyatakan mau kefuhu al-hadi dakwa, ya, apa sikapmu, apa tanggapanmu terhadap tuntutan ini, ya, dan ya boleh seorang lagi pen atau robiha. Jika si tertuduh atau terdakwa tersebut mengakui tuntutannya, hakama alaihi lil mudda'i fi hadzihi dakwah, maka hakim memutuskan kemenangan seorang penuntut terhadap orang yang dituntut tersebut atau terdakwa dengan tuntutan ini. Ya. Berarti apa ini? Gampang ya kan? Gampang ya? Dituntut ngaku misalnya. Maka seorang hakim memutuskan untuk memenangkan si penuntut. Sampai di sini. Wa in ankara al-mudda'i hadhihi dakwa, jika terdakwa tersebut mengingkari tuduhan tersebut, ya diingkari. Ini misalnya dia mencuri, misalnya mencuri apa? Mencuri ayam misalnya. Kalau diakui berarti ya sudah menang berarti ya kan? Berarti dihukum. Kemudian kalau si terdakwa mengingkari ya kan, oh enggak itu, saya enggak mencuri. Qala qadhi wal mudda'i, maka seorang hakim berkata kepada si penuntut, In kanat laka bayyinatan wahdirha, fa'ahdirha. Jika kamu mempunyai bukti, maka datangkanlah. Ya. Buktinya apa? Oh, ini buktinya kandangnya rusak. Atau mendatangkan saksi misalnya. Kan? Ini saksinya ini tetanggaku ini. Melihat ada hitam-hitam yang di belakang itu mendekati kandang ayam. Di anna alam mudagi hina idin tashaihu da'wahu liyakuma lahu biha. Karena seorang penuntut jika itu memang benar tuntutannya dan benar bukti-buktinya ternyata terbukti ya, maka si hakim tentunya akan memutuskan kemenangan si penuntut karena datang bukti-bukti tersebut. Fa'in anjara bayinatun atau bayinatan sami al-qadi syahadataha wa hakama biha. Apabila si penuntut bisa mendatangkan bukti ya, maka seorang hakim hendaknya dia mendengarkan juga saksi-saksinya, maka si hakim bisa memutuskan dengan bukti atau dengan saksi-saksi tersebut. Nah, ini saksinya kuat. Saksinya kuat. Nah, ini kandangnya tebal. Saya lihat itu orangnya misalnya kerudukan baca sarung gitu kan. Ada yang lihatnya. Dan tentunya mengakui, maka tentunya si terdakwa dihukum ya, dimenangkan hakim memenangkan si penuduh. Kemudian pada berikutnya, wala yahkumul hakimu bi'ilmihi. Karena seorang hakim tidak boleh menghakimi dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Di anna dzalika yufdi ila tuhmatihi. Karena menghukumi dengan ilmunya, ini akan membawa akibat seorang hakim tersebut tertuduh ya. Tanpa mendatangkan saksi, tanpa mendatangkan bukti ya, langsung diponis misalnya dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, maka seorang hakim akan tertuduh. Tertuduh apa? Tertuduh tidak adil ya. Qala alama Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya berkata, di anna dzalika zari'atun atau zari'atan ila hukmihi bil batil. Karena cara tersebut, cara seorang hakim memutuskan dengan ilmunya, ini akan menjadi sarannya memutuskan perkara atau memvonis dengan kebatilan. Wayakul hakam tu bi'ilmi. Dengan mengatakan seorang hakim, aku memutuskan hukum dengan ilmuku. Maka yang seperti ini bisa tertuduh tidak adil. Qala dan dia berkata, rahimahullah ta'ala, bakat sabata an Abi Bakrin wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf wa Muawiyah al-man'u an dzalik. Dan sungguh telah sahih riwayat dari Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman ibn Auf dan juga Muawiyah itu melarang yang demikian ini, melarang seorang hakim menghukumi dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Bala ya'rifu lahum bala yu'rafu lahum fi sahabati mukhalifun, dan tidak diketahui adanya seorang sahabat pun yang menselisihi mendapat mereka. Sepakat lagi. Waqad kana sayyidul hukami sallallahu alaihi wasallam alaihi ya'lamu minan munafiqin ma yubihu dima'ahum wa amwalahum wa yatahaqqaq dzalik wa la yahkumu bihim bi ilmihi wa la yuhkimu bihim bi ilmihi. Dan sungguh penghulunya para hakim sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik, mengetahui dengan apa? Dengan langsung kabar dari atas tujuh langit dari Allah SWT. Orang-orangnya, person-personnya, nama-namanya tahu. Dan tahu Rasulullah SAW bahwa asalnya darah-darah mereka itu boleh untuk dilanggar, ditumpahkan, dan juga harta-harta mereka. Karena mereka termasuk orang kafir. Ya. Dengan pasti Rasulullah SAW mengetahuinya. Karena dari wahyu dari Allah SWT. Wala yuhkimu fihim bi'ilmihi, namun Rasulullah SAW tidak menghakimi mereka dengan ilmunya tersebut. Panggil langsung, kamu mengapa? Tidak. Ma ba'ara'atihi inda Allahi wa malaikatihi wa ibadihi mu'minina min kulli tuhmatin. Padahal Rasulullah SAW orang yang jauh, tidak bisa tertuduh ya. Di hadapan Allah, para malaikat, di hadapan ibadahnya para hamba orang mukmin, tidak bisa dituduh tidak adil dan sebagainya. Namun Rasulullah SAW tidak membalaskan seperti itu. Tidak menghukumi dengan ilmunya. Ini dalil beliau rahimahullah ta'ala. Tidak boleh seorang hakim menghukumi dengan ilmunya. Karena dan juga beliau berkata rahimahullah. Walakin hanya jujulahu, akan tetapi boleh yang demikian itu. Al-Qadi, yaitu seorang hakim. Al-Hukmu bima sawasara indahu. Wa tadawfarat bihil ahbaru, yaitu istaraka fil ilmi bihi wa huwa wa gairuhu. Yaitu mempunis atau menghukumi dengan berdasarkan berita yang mutawatir. Ya. Berita yang sudah populer, viral, terkenal. Dan sudah sudah menyebar ya. Menjadi pengetahuan umum. Kabar-kabar yang sudah jelas. Sudah tersebar ilmunya. Baik itu yang diketahui oleh hakim maupun yang selainnya. Wa yajuzu lahul i'timadu ala sima'ihi bil istifadati. Dan juga boleh seorang hakim untuk bersandar dengan berita yang sudah terkenal, sudah banyak orang yang terkenal, sudah viral. Karena berita yang sudah terkenal, sudah banyak orang tahu, maka ini adalah bukti yang paling jelas. وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْحَاكِمِ تُهْمَةً إِذَا اسْتَنَدَ إِلَيْهَا. Tentunya tidak terkena tuduhan seorang hakim tersebut, tuduhan tidak adil. Karena apa? Berstandarkan kabar-kabar yang sudah menyebar, yang sudah terkenal, sudah mutawatir, banyak orang yang tahu ya. Maka tidak bisa tertuduh dengan berdasarkan kabar yang terkenal. Wa hakamahu biha hukman bihujjah. Maka tatkala qadhi atau seorang hakim tersebut memutuskan dengan berita-berita yang telah terkenal, maka seorang qadhi bisa menghukumi dengan hujjah. Termasuk menghukumi dengan hujjah itu sudah terkenal, sudah orang banyak tahu. La bimujadadi ilmihi alladhi la yusarikuhu fihi ghairuhu. Bukan semata-mata apa yang diketahui oleh hakim saja, yang tidak diketahui oleh orang lain, ini yang bahaya. Adapun kalau diputuskan hukum berdasarkan itu kan, terkali sudah wajib, sudah jelas, banyak orang tahu. Maka tidak tertuduh seorang hakim. Ya. Menghakimi yang demikian. Namun kalau dia menghakimi hanya sebatas pengetahuannya saja, tidak diketahui oleh orang lain, maka ini yang bisa tertuduh tidak adil. Maksudnya apa ini? Tidak ada contohnya. Intaha, selesai pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Intaha. Qala al-Mu'allif hafizullah ta'ala wa in qala mut'ib. Dan jika seorang penuntut berkata, mali bayyina. A'lamu al-qadhi annahu yaminun ala asmihi. Kalau tadi misalnya seorang penuntut ya kan, mendakwa dia maling misalnya. Kemudian seorang qadhi bertanya, mana buktinya? Apa buktinya kalau kamu menuduh dia mencuri? Ternyata si penuntut, mali bayyina. Aku tidak punya bukti. Aku tidak punya bukti. Maka seorang qadhi adalah memberitahu kepada penuntut bahwasanya orang yang tertuduh nanti mempunyai hak untuk bersumpah. Penyumpah. Sumpah ini apa? Olah penuntut. Misalnya tadi si penuntut menuduh dia pencuri. Kemudian orang yang terdakwa mengelak. Mana buktinya? Saya tidak mencuri misalnya. Maka hakim bertanya lagi kepada penuntut, mana buktinya? Tuntutanmu, dakwaanmu. Kalau si penuntut menyatakan aku tidak punya bukti, maka si qadhi atau si hakim memberitahu bahwasanya orang yang terdakwa mempunyai hak untuk bersumpah. Lima rawa Muslim wa Abu Dawud an rajulaini ihtasama ila Nabi Sallam hadrani wa kinti. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, bahwasanya ada dua orang yang bersengketa menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya orang Hadrami dan salah satunya orang Kindi. Maka al-Hadrami, maka berkata Hadrami, ya Rasulullah, inna hadza ghalabani ala ardihi. Wahai Rasulullah, orang ini telah merampas tanahku. Orang Kindi ini telah merampas tanahku. Berarti Hadrami ini apa? Orang yang menuntut atau penuntut. Ya. Penuduh. Pendakwa. Waqala al-Kindi. Maka orang Kindi berkata, iya li al-iya ardi wa fiyadi walaysa lahu fiha haqqun. Orang Kindi atau orang yang dituntut tersebut berkata, itu milik tanah milikku. Dan itu tanah yang aku kuasai. Dia tidak punya hak sedikit pun atas tanah itu. Ya, berarti apa? Orang Kindi mengingkari tuduhan orang Hadrami. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lil Hadrami, berkata kepada orang Hadrami si penuntut, alaka bayyinah, apakah engkau punya bukti? Bukti atas tuntutanmu itu. Ya. Qala la. Maka si penuntut tidak berkata, tidak, aku tidak punya bukti. Qala falaka yaminahu. Maka Nabi SAW bersabda, maka hak kamu adalah untuk menuntut agar dia bersumpah. Itu orang yang tuntut untuk apa? Dituntut untuk bersumpah. Nah, kalau sudah bersumpah gimana? Ya sudah. Sumpah itu untuk apa? Sumpah itu untuk menolak dakwahnya. Sehingga memutuskan Rasulullah SAW, ya sudah, berarti kamu tidak bisa nuntut lagi. Ya kan? Karena dia sudah bersumpah. Sedangkan kamu tidak punya bukti ya. Berarti yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang terdakwa. Karena si penuntut tidak punya bukti. Sedangkan pendakwa ini berani bersumpah. Ya kan? Berani bersumpah. Ya. Apa yang menuntut aku di sumpah sebagai hukum. Tergantung penuntutnya itu dia mengatakan apa. Kalau misalnya aku enggak punya bukti misalnya, ya kan. Tapi ternyata di kemudian hari dia mendatangkan bukti misalnya. Nah, ini perkara baru ini, perkara yang perlu dijelaskan di belakang nanti. Kalau awalnya dia itu menyatakan bukti, aku tidak punya bukti, berarti apa? Dia berarti dia menafikan, menyatakan bukti. Kalau nanti di suatu hari dia mendatang bukti, maka hakim apa? Ya tidak mendengarkan lagi ya. Tidak mendengarkan buktinya. Kenapa? Dia telah menyatakan awalnya. Namun kalau dia si penuntut mendatangkan misalnya berkata satu kali ditanya oleh hakim, mana buktinya? Kalau dia mendatangkan, ya sekarang ini aku belum bisa mendatang bukti gitu. Berarti apa? Dia tidak menyatakan bukti. Nah, ini bedanya. Ya benar. Kalau dia berkata aku belum bisa mendatangkan bukti misalnya kan, berarti ini tidak apa? Berarti dia tidak menyatakan bukti, berarti nanti kalau ada bukti datang, maka si pendakwa dihadapkan lagi. dia datang lagi, disidang lagi, ternyata misalnya buktinya benar, ya kan? Wadih, jelas, buktinya real, ya kan? Maka apa? Si qadhi memutuskan apa? Yang memenangkan si penuntut, ya kan? Karena sumpah ini hanya apa? Hanya untuk memutus pertikaian saja. Bukan memutus hak orang. Bukan memutus hak orang. Misalnya, sebutnya di Hadromi, sidang pertama kalah, ya kan? Tapi dia sudah apa? Sudah meniadakan bukti, misalnya. Mali bayina, aku tidak punya bukti, misalnya. Dan berarti meniadakan bukti. Kalau dia nanti mendatangkan bukti, ya, tidak dikenal, tidak dikenal lagi. Namun kalau dia mengatakan, aku belum bisa mendatangkan bukti, mungkin suatu saat saya punya bukti, maka si hakim akan mendengarkan lagi dia mungkin di waktu yang akan datang. Ini bedanya. Bedanya. Gimana? Ya, lupa. Menjatuhkan nama jelek di yang dituntut. Misalnya tidak ada terbukti, ini kan apakah dituntut balik itu lemah? Tidak ada terbukti. Tentunya nanti hakim akan apa melupakan cara tertib cara peradilan. Jadi tidak sembarangan saling tutur menutur, ya. Karena menutur itu juga harus ada bukti. Ya. Menuntut tanpa bukti tentunya ya tuntutan yang kosong. Saja nanti saling tutur menutur juga bisa juga, ya kan? Tinggal orang ini jujur atau tidak. Jujur atau tidak. Jujur dan tidak jujur, hakim itu menghakimi sebatas apa yang dia dengar. Menghakimi sebatas apa yang dia dengar. Kenyataannya seperti itu, ya sudah seperti itu. Kecuali bohongnya itu terbukti misalnya, baru ya. Kalau bohongnya enggak terbukti, ya sudah, apa adanya. Tidak menghakimi, tidak menghakimi isi hati orang, ya. Semua bohong. Enggak ada buktinya misalnya. Berarti enggak bohong. Atau bohong misalnya, enggak ketahuan. Sudah. Hakim memutuskan apa yang dia dengar saja. Ataupun nanti urusannya dia dengan Allah SWT. Bisa juga di hadapan hakim menang. Tapi nanti di hadapan Allah tidak bisa seperti itu. Banyak sekarang kasus panah gitu ya. Zaman dulu karena memang tidak ada surat menyurat, hanya ada saksi ya kan. Tidak ada bukti di atas kertas. Jual beli tanah zaman dulu misalnya. Atau warisan zaman dulu. Tidak ada zaman dulu. Kemudian sekarang diperkarakan, digugat, sebagainya. Mungkin bisa dihadapkan hakim menang. Saksi-saksi dimentahkan semua. Mbah-mbah sudah di hakim apa? Dimentahkan semua dengan saksi-saksi. Kamu, mbah-mbah semua orang Jawa apa? Mana buktinya? Datangkan. Menjelaskan datangkan tidak ada. Dan mungkin dihadapkan hakim dia menang. Namun dia dengan Allah SWT tidak bisa seperti itu. Jadi, peradilan seperti itu. Ya, cuma itu seperti itu ya, kezaliman ya. Merampas data orang lain. Ya, mungkin di dunia dia sukses ya. Menang, dapat-dapat tanah. Ini itu. Tapi hati-hati dengan apa? Doanya orang terzalimi. Soalnya orang terzalim ini berat. Bisa langsung real di dunia. Ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Ya. Ya, orang tidak rela ya. Terzalim ini berdoa, terkabul. Ya. Maka kasus di zaman Rasulullah SAW, orang Hadramit dan orang Kindi, ya kan? Secara apa? Secara dohernya, maka orang Kindi ini menang, ya kan? Karena berani bersumpah. Berani bersumpah. Ya udah, kalau bersumpah dimenangkan. Karena sumpah ini untuk apa? Untuk menolak tuntutan. Tuntutan yang tidak terus ada buktinya. Bebas sudah. Ya Rasulullah ini gimana? Ya Rasulullah terus gimana? Ya sudah. Kamu enggak punya hak lagi. Kenapa? Ya sudah. Mereka yang dituduh sudah bersumpah. Tidak melakukan. Apanya? Sumpah untuk menolak tuntutannya. Ataupun nanti di akhirat dia berbohong, yaitu nanti apa? Tanggungan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalam alaihi hadzallahu taala qala Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala wa hadhil qa'idah li syari'atul mustamirah. Maka ini adalah suatu kaidah di dalam syariat yang terus konsisten ada seperti ini. Li'anna yamina innama kanat fi janibil mudda'a alaihi haitsu lam yatarajjah al-mudda'i bi syai'in ghairi da'wa. Karena sumpah dari pihak orang yang terdakwa tentunya akan menjadi apa? Menjadi apa namanya? Menolak tuntutan yang tidak ada buktinya, yang tidak kuat. Seorang penuntut yang tidak kuat menuntut. Kenapa? Yang tidak ada bukti. Bayakunu janibul muda'alaihi awla bil yamin. Maka di pihak orang yang terdakwa ini tentunya akan didahulukan sumpahnya, ya kan? Likuwati bi asri bari adzimah. Karena kuatnya asal bahwasanya manusia itu terlepas dari tuduhan, ya kan? Manusia itu pada asalnya apa? Lepas dari tuduhan. Lakana huwa aqwa al-mutadi'ayni il istishahabi istishahabati istishahabi al-asri. Karena ini orang yang paling kuat di antara dua yang bersikita sesuai dengan asal, yaitu bahasanya seseorang itu terlepas dari tuduhan pada asalnya. Maka natul yaminu min jihadihi. Maka orang yang bersumpah tentunya menjadi haknya dirinya untuk apa? Ya untuk memegang hak tersebut, yaitu terlepas dari tuduhan dengan dia mengucapkan sumpah. Intaha, selesai pernyataan Al-Imam Ibn Qayyim Hafidhahullah Ta'ala. Surah Talam Syar ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.